Buat teman-teman semua, selamat datang di Pendopo Lawas. Tentunya dengan kita, musisi Jogja Project, yang bakalan nemenin teman-teman semua di sini mungkin sampai jam 12 ya bang ya. Ya nanti buat teman-teman yang mau jamming atau mungkin mau nyumbangin lagu atau mungkin mau nyumbangin uang juga boleh. Atau request langsung aja nanti maju ke depan. Oke, mungkin langsung aja lagu pertama ya bang ya. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini. Perih hatiku tinggal kehancuran. Bayangkan dan tak pernah terpikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus kurelakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Bila kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan untukmu. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Dengan keadaan ini, jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini kulakukan. Ayo coba dulu. Ya, mau dites dulu. Oh, enggak, tarik.